Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kebaikan dan keberkahan. Dan yang pertama kami mengucapkan kepada seluruh ikhwah khususnya yang senantiasa menjaga masjid ini dengan mengumandangkan azan ataupun yang biasa menjadi imam ataupun yang memberikan pelajaran dan orang-orang yang menghadirinya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Karena sesungguhnya kebaikan yang mereka lakukan insyaallah kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya, kebaikannya untuk dia sendiri, baik di dunia ini ataupun terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Sehingga kita senantiasa mengucapkan kepada mereka jazakumullahu khairan atas apa-apa yang mereka lakukan di masjid kita ini. Kemudian demikian pula bahwasanya saya meninggalkan tempat ini kurang lebih 2 pekan untuk ziarah mengunjungi sebagian keluarga, orang tua kami, mertua. Semoga Allah memberikan mereka taufik dan hidayah untuk lebih mengenal sunnah. Dan tentu kami sebagai anak juga berterima kasih kepada mereka atas segala bantuan dan dukungan yang mereka berikan, yang diantaranya adalah alhamdulillah mereka tidak pernah ikut campur mengurusi tentang hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan anak-anak kami, sehingga alhamdulillah dengan leluasa kami bisa memberikan ataupun memasukkan ke pondok. Yang kita ketahui bersama bahwasanya belajar di pondok-pondok Ahlus Sunnah tidak ada yang kita inginkan kecuali balasan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu bahwasanya mereka keluar dari situ tidak punya ijazah, sehingga tidak akan mengharapkan pekerjaan-pekerjaan duniawi ya, seperti apa mereka sebut sebagai PNS. Ya, semata-mata kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla insyaallah. Dan ini juga tentu diantara kebaikan-kebaikan mereka, tidak pernah mereka tanya tentang pendidikan mereka, tetapi untuk memaksakan kita atau mereka ikut campur bahwa harus dimasukkan di sekolah ini atau di sekolah itu, alhamdulillah mereka tidak ya melakukannya. Mungkin pula orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di Lakawali sana juga tentu mereka banyak membantu sehingga kita dapat belajar dakwah ya dengan tenang insyaallah. Juga diantara orang-orang yang kami kunjungi, ada tujuan utama kami meninggalkan tempat ini adalah untuk mengantar ya anak kami Mukbil Muhammad ke pondok mereka, di pondok Ittiba' Sunnah Magetan yang dibina oleh akhuna Ustaz Abu Hasim dan juga saudaranya Abu Arqam dan ustaz-ustaz yang lain hafizahumullahu taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan ke sana ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan biaya-biaya yang kalau kita hitung ya dari awal mungkin secara matematika mungkin tidak pernah cukup, tetapi alhamdulillah sudah pulang dan sudah terpenuhi kewajiban yang harus kami lakukan terhadap pondok. Dan alhamdulillah ini semua kebaikan dan keberkahan dan juga ya ta'awun ya orang-orang tua kami, semoga Allah membalas kebaikan mereka dan juga sebagian ikhwa yang kami lalui, mereka mengantar jemput ya ke bandara, baik ketika berangkat ataupun bahkan setelah kami sampai, ketika mereka tahu bahwa kita mau lewat melintas, ya ada-ada saja sebagian ikhwa yang datang dengan kendaraannya mengantar ataupun menjemput tanpa kita meminta kepada mereka. Dan alhamdulillah, ini semua bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Dan juga di antara hal yang kami sampaikan bahwasanya pondok di sana setiap kami datang senantiasa ramai, dan selama apa namanya ini pandemi COVID-19 pondoknya juga tutup, anak-anak semua dipulangkan, diliburkan, dan baru masuk pekan lalu ya, hari Sabtu yang lalu ya mulai terbuka. Dan alhamdulillah saya lihat kembali lagi berkumpul di sana, sehingga banyak yang saya temukan, ada yang dari Aceh, dari Sumatera, orang-orang tua yang kami ketemu dari Riau, dari tempat yang jauh, ada yang dari Riau harus naik bis 3 hari 3 malam baru bisa sampai ke pondok ya, ada yang dari Aceh lebih jauh lagi. Nah, tentu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan anak-anak semua, untuk generasi kita di belakang, untuk melanjutkan dakwah ini. Nah, lanjutkan perjuangannya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama kita. Dan alhamdulillah keadaan pondok saya lihat selama kurang lebih 4 hari 4 malam di sana dalam keadaan normal. Azan pertama dikumandangkan, azan kedua, azan pertama itu anak-anak sudah mulai dibangunkan. Ya, kemudian menjelang azan kedua, kamar-kamar anak-anak sudah ditutup semua, tidak boleh lagi ada yang tinggal. Karena saya amati, saya cermati. Kemudian setelah salat subuh, mereka apa namanya? Murojaah, membaca Al-Qur'an, menghafal, tidak ada boleh masuk ke kamar. Tidak ada kamar yang dibuka kecuali hanya kamar tamu saja. Nah, serama-serama anak-anak santri semua ditutup. Pada mulai dari tadi menjelang azan kedua. Kemudian setelah itu beberapa saat saya lihat akhuna Ustaz Abu Hazim sudah duduk menunggu siapa yang mau setoran yang sudah ditentukan, dan juga beberapa ustaz-ustaz yang lainnya. Kemudian setelah syuruk saya lihat mereka sarapan. Kemudian jam 7 saya melihat ada ta'lim pagi. Nah, Ustaz Abu Hazim yang mengajar pelajaran wajib umum bagi seluruh santri. Kemudian setelah itu jam 8 semua masuk ke kelasnya masing-masing, maksudnya ke kelompoknya masing-masing. Ada yang di masjid, ada sebagian yang di ruangan-ruangan, kalau bahasa kita kelas-kelas, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan saya dengar informasi dari Ahun Ustaz Abu Hasim bahwa santri yang sudah datang sebanyak 600 orang. Masya Allah ya. Jadi kesibukan beliau cukup, dan pondok juga sangat sibuk. Mereka sibuk dakwah di sana, Masya Allah. Saya tidak pernah melihat tempat ataupun pondok yang kami datangi ataupun masjid-masjid yang sesibuk di tempat itu. Alhamdulillah kita sudah berkunjung pondok-pondok di Jawa, Sumatera, Riau, biasa kita datangi, ataupun yang ke Ambon, Kendari, semua kita sudah biasa datangi, tapi tidak sesibuk di tempat itu. Nah, ya tentu sebagai tempat ataupun manusia tentu ya ada saja kekurangan-kekurangannya. Sama kita di sini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Tetapi tentu kekurangan tersebut dijadikan oleh sebagian orang-orang yang benci terhadap dakwah ataupun yang punya hasad, akan dijadikan sebagai suatu bentuk kekurangan yang merupakan aib, kemudian mereka memulai berbicara ataupun mentahdir yang para ulama sendiri belum ada yang mendahului mereka. Allah musta'an. Dan kalau itu mau dibicarakan, tidak ada habisnya. Nah, al-muhim, alhamdulillah, ya, para ulama dalam hal ini yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia, Syekhun Asy-Syeikh Yahbidhullah masih terus merekomendasikan akhuna Ustaz Abu Azim, saudaranya dan pondok tersebut. Bahkan Syekh, dua Syekh yang datang terakhir berkunjung ke Indonesia itu Asy-Syeikh siapa? Ahmad Ibn Uthman Al-Adani, Syekh Salim juga Al-Yamani, juga Syekhun Asy-Syeikh Abdullah Al-Riyani, juga boleh salah satu di antara Syekh Yaman yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia. Beliau juga masih senantiasa memuji tempat tersebut sebagai salah satu markas terbesar di Indonesia, sebagaimana yang beliau ucapkan pada muhadharah terakhirnya ketika beliau berkunjung ke tempat itu sebelum beliau pulang ke Yaman. Nah, hanya saja sebagian orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang keadaan tempat itu, tidak mengetahui dan mungkin tidak pernah berkunjung, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, semoga Allah menyembuhkannya. Kemudian ada sebagian orang yang juga ikut-ikutan berbicara disebabkan karena yang dia ikuti, yang dia sendiri tidak punya ilmu dia ikuti. Nah, kemudian mereka pun ikut tersesat membicarakan tempat dan menjelek-jelekkan tempat itu. Allah musta'an. Jadi fal muhim, ya, tempat itu insyaallah masih dalam rekomendasi para ulama. Buat tempat itu masih di antara tempat dan markis dan pondok Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Indonesia. Bahkan yang terbaik, bukan ucapan saya, tapi para masyayikh. Nah, juga yang mengajar di situ. Kami tidak mengetahui orang yang paling hafal, ya, dan paling bagus kiraannya kecuali beliau. Adapun tentang masalah akidah, tauhid, alhamdulillah kebanyakannya ataupun seluruhnya yang keluar dari damaj mereka insyaallah di atas akidah yang baik, kecuali siapa-siapa diketahui menyimpang. Nah, di atas manhaj yang hak. Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin, khususnya para ikhwah wal akhwat, jangan ikut-ikut berbicara kepada sesuatu yang dia tidak ketahui, dia tidak mengilmu. Jangan sampai dia hanya mengikuti, membaca sebagian tulisan sebagian orang, ya, sementara dia sendiri belum mengetahui hakikatnya. Ya, cukuplah bahwasanya hakikatnya bahwasanya para ulama masih memuji dan merekomendasikan tempat itu. Sengaja saya sebutkan karena saya melihat beberapa hari yang lalu, melihat sebagian tulisan-tulisan yang tidak ilmiah, tidak ucapan-ucapan yang tidak pantas ditujukan ke tempat itu. Wallahu musta'an. Bahkan boleh jadi menjadi penghalang sebagian orang tua untuk memberangkatkan anak-anaknya ke tempat itu. Nah, dan ini dikhawatirkan bahwa dia masuk dalam golongan orang-orang yang menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah bagian daripada fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang berangkat keluar pergi mempelajari ilmu agama, maka dia sedang menempuh jalan Allah sampai dia kembali. Demikian ya hadisnya Anas radhiyallahu anhu dalam Jami At-Tirmidzi dan dihasankan dengan penguatnya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Man ata ila hadzal masjid, siapa yang datang ke masjid ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, lam ya'tihi illa li khair, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan. Yata'allamu, untuk dia mempelajarinya, au yu'allim, ataupun diajarkan. Fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kau berhati-hatilah kalian ataupun siapa saja untuk menghalangi orang-orang untuk datang ke satu tempat untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya sangatlah berat ancaman bagi mereka, mereka yang menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan alhamdulillah kaum muslimin khususnya ahlu sunnah mengetahui kepada siapa dia belajar. Mereka sudah tahu insyaAllah dengan banyaknya kejadian-kejadian yang muncul, siapa di antara mereka yang jujur dan siapa yang hanya ikut-ikutan ataupun hanya memperturutkan perasaannya ataupun hanya ikut-ikutan fanatisme semata. Nah, dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, yaitu mengampuni engkau pada dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan engkau taufik di masa-masamu yang akan datang. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, baik laki-laki ataupun perempuan, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, untuk mempelajari tiga permasalahan ini, wal 'amalu bihinna, dan mengamalkannya. Dan kita sudah membaca sebagian syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, penjelasannya terhadap kalimat ini. Yang tersisa adalah pada qauluhu ta'ala, qauluhu muallif, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib bagi seluruh muslim muslimah, baik laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman, untuk ikut mempelajari perkara tauhid ini, mempelajari tauhid, bahkan mempelajari perkara agama. Tidak ada perbedaan ya di antara mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka sama-sama wajib untuk mempelajari ilmu agama. Nah, qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, ay yajibu ala kulli dzakarin wa unsa, wajib bagi seluruh dzakarin wa unsa, seluruh laki-laki wa unsa, dan juga wanita, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin, sawa'un kanu ahraran aw abidan, sama saja mereka orang-orang merdeka aw abidan ataupun budak, aw dhukuran aw inatha, ataupun baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun yang berjenis kelamin wanita, seluruhnya apa, mereka wajib untuk mempelajari agama ini. Lianna al-mar'ata tusyariku ar-rajula fi kathiri min al-wajibat, karena sesungguhnya wanita itu tusyariku ar-rajul, dia juga ikut bersekutu dengan laki-laki pada kebanyakan perkara-perkara wajib, illa ma khassahu ad-dalil bir-rijal, kecuali apa-apa yang dikhususkan oleh dalil terhadap kaum laki-laki. Jadi hukum asalnya laki-laki wanita sama-sama berkewajiban dalam mempelajari perkara-perkara yang wajib dalam agama kita ini. Nah, kecuali apa? Ada dalil-dalil khusus yang mengkhususkan bagi laki-laki. Fa inna yakhassu bihi, maka itu khusus bagi mereka. Mithlu, ya. Seperti di antara kewajiban yang khusus bagi laki-laki, mithlu wujubi salatil jama'ati fil masajid. Seperti kewajiban salat secara berjamaah di masjid-masjid. Ini khusus bagi siapa? Laki-laki. Wa salatil jumu'ah, ini juga kewajiban khusus bagi laki-laki. Wanita tidak. Ya, walaupun dalam pembahasan fikihnya nanti, maksudnya jika seorang wanita datang salat Jumat, maka itu sah dan tidak perlu mereka untuk apa? Melakukan salat zuhur. Itu pembahasannya di kitab-kitab fikih. Nah, karena itu para wanita yang pergi haji, pergi umrah, ya, bisa dilihat bahwasanya banyak, begitu banyak wanita yang ikut sholat Jumat. Dan alhamdulillah para ulama tentunya dengan memperhatikan dalil-dalil bahwasanya apa? Jika mereka datang sholat Jumat wanita itu, maka tidak ada kewajiban lagi sholat zuhur. Nah, mithlu wa mithlu ziyaratil qubur fa innaha khassatun birrijal. Demikian pula seperti berziarah kubur, menziarahi kuburan, maka sesungguhnya ziarah kubur ini, kata beliau, khassatun birrijal, ini khusus bagi kaum laki-laki. Dan ini ada khilaf juga, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi di sini beliau apa, menguatkan, merajihkan bahwasanya ziarah kubur khusus bagi laki-laki. Naam. Insyaallah dipelajari di kitab-kitab yang lainnya. Kalau kita katakan sekali ada khilaf di kalangan para ulama seperti ini. Wa mithlul jihad fi sabilillah, seperti demikian pula yang khusus bagi kaum laki-laki, berjihad di jalan Allah, itu pergi berperang mengangkat senjata. Fa innahu khassum birrijal, sesungguhnya ini juga khusus bagi kaum laki-laki. Adapun sebagian wanita yang ikut di zamannya Nabi SAW ke sebagian medan perang, mereka tidak ikut angkat senjata, tetapi disebutkan bahwa mereka memberikan pelayanan berupa pengobatan, perawatan terhadap luka-luka kaum muslimin, ataupun memberikan air minum kepada mereka. Adapun angkat senjata, maka ini khusus bagi laki-laki, wanita tidak. فَمَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ. Maka apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu khusus bagi kaum laki-laki, maka itu khusus bagi mereka. وَإِلَّا فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ سَوَاءٌ فِي الْوَاجِبَاتِ وَتَجَنُّبُ الْمُحَرَّمَاتِ وَسَائِرُ التَّكَالِيفِ. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya hukum asal bahwasanya kaum laki-laki dan wanita sawa'un fil wajibat, mereka itu sama, sepadan dalam perkara kewajiban. Wa tajannubil muharramati, demikian pula mereka juga sama dalam berkewajiban menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Wa sa'irit takalif, dan seluruh hukum-hukum at-taklifiyah, hukum-hukum yang berkaitan tentang perkara wajib, sunnah, ya, ataupun mustahab, makruh, mubah, orang-orang usuluin menyebutkannya sebagai ahkamut taklifiyah, seperti itu. Nah, wa min dzalik, di antaranya kata beliau, yang laki-laki dan wanita sama dalam perkara ini, anna ta'allumal ilmi, ya, sesungguhnya mempelajari ilmu agama, wajibun ala rijali wan nisa, itu wajib bagi kaum laki-laki dan wanita. Ya. Dan ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama dan sebagian ustaz-ustaz kita, sehingga mereka pun membuat ma'hadun nisa, pondok bagi, khusus bagi wanita. Para ulama kibar telah berfatwa dengan dalil-dalil umum ini. Ya. Yang sebagian orang begitu mengingkarinya sampai berlebihan memutuskan hubungan, mentahdirnya. Nah, ini tidak benar. Kalau ada kalian ulama yang kalian ikuti dalam berfatwa bahwa itu tidak boleh, maka banyak di sana nah para ulama yang membolehkannya. Nah, adapun membid'ahkan, menghizbikan, memutuskan hubungan dengan mereka, maka ini justru kalian yang telah melakukan suatu kebid'ahan. Sahih. Nah, memutuskan hubungan yang belum pantas untuk diputuskan hubungan, menuduh seseorang hizbi ataupun muqtadi dengan nama sesuatu yang belum mereka mengeluarkan, atau apa yang mereka lakukan belum mengeluarkan mereka dari Ariel Ahlus Sunnah. Itu berbahaya. Nah, ya, hanya saja bedanya Kalau laki-laki mereka berangkat sendiri, kalau wanita harus ditemani dengan mahramnya, dan itu yang dipersyaratkan. Yang kita ketahui bahwasanya ikhwah ataupun ustaz-ustaz kita yang membuat pondok khusus bagi wanita, mereka mempersyaratkan untuk diantar jemput. Nah, adapun mempersyaratkan mereka wah harus ada mahramnya di tempat itu, ini tidak benar karena mereka sudah dianggap mukim. Ya, mereka sudah apa? Dianggap mukim. Kewajiban mahram itu kalau safar. Kalau mereka sudah di situ, sudah ada tempatnya. Ya, mereka sudah mukim. Mereka sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masa mau disertai terus mahramnya? Tapi kalau pulang ataupun berangkat ke sana ya, itu harus. Itu bedanya. Ya, harus ada mahramnya. Laki-laki berangkat sendiri pulang sendiri. Jadi kata beliau, min dzalika anna ta'allumal ilmi wajibun 'ala ar-rijali wan nisa'. Di antaranya bahwasanya mempelajari ilmu agama ini adalah suatu kewajiban bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Li'annahu la yumkinu 'ibadatullah 'azza wa jalla wa 'ala allati khalaqana min ajliha illa bi ta'allumil 'ilmi alladhi na'rifu bihi 'ibadata rabbina. Karena tidak mungkin untuk kita mewujudkan peribadatan penghambaan kepada Jalla wa'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi, yang dengannya, dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Artinya peribadatan kepada Allah yang dengannya, dengan sebab itulah Allah menciptakan kita, tidak akan terwujud illa bita'allumil ilmi, kecuali mempelajari ilmu ini, itu ilmu agama ini. Na'rifu bi ibadati rabbina, yang dengan kita mempelajari ilmu ini, ilmu agama tersebut, kita akan mengetahui ya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bukan dengan perasaan, bukan pula dengan melihat banyaknya orang-orang melakukannya, tapi dengan ilmu. Maka bagaimana kita untuk bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu agama? Dan beribadah kepada Allah wajib bagi laki-laki ataupun wanita, sehingga mereka pun dalam hal ini ya kedudukannya sama, bahwa mereka wajib untuk mempelajari agama ini. Naam. Dan subhanallah, sesungguhnya ya kadang-kalanya mendidik anak-anak kita itu benar-benar sesuatu yang berat, mengarahkan mereka. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat duduk dengan Ustaz Ahun, Ustaz Abu Hazim. Beliau mengatakan semenjak libur ini, kata beliau, anak-anaknya sendiri tidak terarah. Bayangkan, ya, karena mereka di rumah saja. Beliau juga sudah putra putrinya beliau sudah 6, ya, anaknya semua sudah 6, sehingga beliau pun merasakan bagaimana beratnya apa mendidik anak-anak kalau tidak ada suasana. Nah, maka setelah ada ta'lim kembali, beliau sendiri mengatakan, saya yang paling pertama senang ketika ma'had ini buka kembali. Kenapa? Anak-anak semua beliau langsung pergi ke masjid, pergi ke pondok. Ya. Dan di antara hal yang beliau sebutkan, maksudnya istrinya beliau dan saudaranya itu pagi juga kesibukannya sama. Pagi sampai sore di pondok terus. Nah. Adapun kalau saya ditanya, saya memang sudah angkat tangan. Seandainya saya mampu, saya tidak akan ngirim anak-anak ke pondok. Ya. Saya tidak mampu. Ya, itu di antara tentu alasannya. Yang kedua alasan yang kedua adalah bahwa itu bahwasanya mengirim anak-anak ke tempat ataupun rihlah pergi belajar adalah jalannya para salafun salih, jalannya para pendahulu kita. Nah, وهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة. Maka ada suatu kewajiban terhadap kaum laki-laki dan wanita untuk mempelajari perkara urusan agama mereka, terlebih yang berkaitan tentang perkara-perkara akidah. Di kewajiban kita adalah membekali anak-anak kita ya ilmu agama, tauhid, akidah, tata cara pelaksanaan ibadah ya. Kemudian suatu saat nanti mereka akan mandiri ya. Alhamdulillah mungkin ada di antara mereka yang jadi pengusaha ataupun jadi petani ataupun jadi peternak ataupun jadi tukang kayu, tukang batu dan sebagainya. Atau kalau mereka ditakdirkan untuk menjadi pegawai di sebagian tempat ya, insyaallah minimal ada dasar akidahnya ya, ada dasar apa akidahnya ya, ada dasar-dasar fikihnya, sehingga dengannya dia nanti pada hari kiamat bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa amanah yang telah dia manahkan kepadanya. Nah, قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله ثلاث مسائل. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan. Naam. At-ta'allum huna ma'nahu at-talaqqi 'anil ulama. At-ta'allum itu belajar, mempelajari, maksudnya at-talaqqi 'anil ulama. Yaitu talaqqi, yaitu belajar langsung dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu ya. Wal hifdhi wal fahmi, menghafalkan, memahami. Wal idrak, berupaya untuk menjangkaunya. Hadza huwa ta'allum, inilah yang namanya ta'allum, belajar. Itu belajar dari para ulama ataupun orang-orang yang memiliki ilmu. Naam, belajar kepada para ulama. Dan maksudnya ulama di sini tentu maksudnya apa? Dan bukan berarti nanti yang selevel dengan Syekh Al-Albani atau Syekh Uqbil baru kita belajar, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya para pemilik ilmu. Naam, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya. Kalau nanti kita mau belajar nanti sama para ulama, mungkin tidak akan belajar kita di sini. Tidak ada kita ulama di sini. Ya. Naam. Tapi tentunya pemilik ilmu, yang memiliki ilmu. Naam. Laisa al-muradu mujarrada qira'atin aw mutala'atin hurratin kama yusammunaha. Bukan ini maksud mempelajari di sini hanya sekedar membaca ataupun menelaah secara hurrah, secara otodidak istilahnya. Sebagaimana yang mereka istilahkan. Hadza laisa ta'alluman, ini bukan ta'allum namanya. Innama ta'allum, yang namanya at-ta'allum itu mempelajari, huwa talaqqi an ahli ilmi, menerima, belajar langsung kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Naam. Ma'ahibdi dhalika, disertai upaya untuk menghafalkannya. Wa fahmihi, memahaminya. Wa idraki tamaman, dan untuk berupaya menjangkau memahaminya secara sempurna. Hadza huwa at-ta'allum as-sahih, inilah yang namanya at-ta'allum as-sahih, belajar dengan benar. Amma mujarradul qira'ah, adapun hanya sekedar membaca. Wal mutala'ah, menelaah, hanya sekedar membaca dari buku atau hanya sekedar dari grup-grup ya. Kadang sebagian orang justru yang paling banyak berkor-kor dari statusnya orang-orang yang tidak belajar, jarang hadir di majelis-majelis. Tapi kalau ada fitnah, masya Allah, ya, hanya dia baca, kemudian dia pun tampilkan di sebagian media sosialnya, sebenarnya yang mereka istilahkan. Nah, sehingga orang yang membacanya ikut terpengaruh. Wah, ini apa? Bahaya. Nah, jika tapi kalau hanya sekedar membaca, ini belum ta'allum namanya. Sampai dia duduk berguru kepada apa? Orang-orang yang memang berhak untuk kita mengambil ilmu darinya. Artinya orang itu punya ilmu. Nah, jadi amma mujarradul qira' wal mutalaba inna la takfi fi ta'allum. Naam, membaca, mendengar audio membantu, tapi kalau hanya itu yang kita andalkan, ya ini tidak cukup. Belum cukup. Naam. Jadi belajar kepada orang memiliki ilmu. Kita bisa umpama kurang belajar mengaji, ya. Belajar mengaji, baca Al-Qur'an. Belajar apa namanya? Dasar-dasar bahasa Arab. Kita tahu dia bisa ngajar dasar-dasar bahasa Arab. Ya sudah, kita belajar sama dia. Sesuai tingkatannya, levelnya. Naam. Adapun kadang sebagian orang SMS-i temannya ataupun saudarinya sebagian ummahat. Oh, kamu jangan belajar sama si fulana itu. Oh, dia tidak bisa mengajar. Dari mana nanti tahu? Tidak, dia tidak bisa mengajar. Naam. Padahal mungkin dia mau belajar hanya sekedar dasar-dasar saja. Dia tidak mau mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Karena orang yang mengajar apa yang dia tidak ketahui itu apa namanya? Menunjukkan bahwa dia tidak punya ilmu. Jadi mengajar sesuai dengan tingkatan. Mungkin hanya sekedar setoran hafalan, tasmi', ya kan? Tidak ada masalah. Ya, memperbaiki bacaan karena mungkin memang dia bacaannya belum. Kalau kalian mungkin sudah tingkat tinggi, ya sudah belajar juga bersama orang yang tingkat-tingkat tinggi umpamanya, ya. Nah, ini tukang fitnah orang yang seperti itu. Biarkan dia belajar orang. Nah, karena kadang-kadangnya kalau dia mau duduk di majelis sanad sudah tinggi, ini dia baru mau belajar. Kemudian kita katakan, oh, jangan belajar sama dia. Itu apa-apa maksudnya itu? Itu buat fitnah namanya. Nah, jadi kata beliau, amma mujarradul qira' wal mutalaba fa inna la takfi. Adapun hanya sekedar membaca, menelaah, fa inna la takfi, maka ini belum cukup fi ta'allum. Wa in kanat matlubah, walaupun itu diinginkan, dituntut. Mendengar, membaca, dengarkan audio, rekaman-rekaman, bagus, baik. Tapi sudah tahu ada tempat yang dekat, ada orang yang bisa mengajar, kemudian kita hanya tinggal di rumah, tidak mau ikut duduk di majelis, ini tidak cukup. Atau anak-anak kita hanya kita suruh belajar online, padahal bisa kita kirimkan ke sebagian tempat. Ya, apalagi pemerintah umpamanya sudah membuka kesempatan itu. Maklumat Kapolri sudah dicabut, alhamdulillah. Walaupun ada syarat bahwa untuk keluar provinsi harus ada apa? Surat bebas COVID. Ya, kita lakukan kalau kita mampu. Alhamdulillah saya sudah tes COVID saya. Ya, saya bertiga. Bil Muhammad. Nah, kita ikuti arahan dan aturan pemerintah yang kita tetapkan pada kebaikan. Ini kebaikan. Jangan terlalu suudzon, oh, bisnis, jangan juga. Jadi hati-hati. Saat ini banyak ucapan-ucapan yang protes terhadap penguasa ataupun ini. Jangan kita menuduh mereka, jangan kita berbicara tanpa dasar ilmu, hanya sekedar membaca di mungkin Facebooknya ataupun di WA-nya ataupun Telegramnya, tidak diketahui siapa yang berbicara, kemudian dia ikut-ikut menyebar. Baik, hati-hati. Karena apa yang kita ucapkan kita akan pertanggungjawabkan. Ya, berbaik sangkalah kepada mereka. Naam. Karena saat ini banyak orang-orang berbicara seperti itu. Naam. Allahu a'lam. Apakah bisnis atau apa? Mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti. Kewajiban kita untuk tidak menyebar fitnah di antara masyarakat dengan penguasa. Naam. Ini banyak perkara-perkara seperti ini yang ikhwah belum memahaminya, sehingga saya pun memutuskan untuk sementara untuk tidak membuka pelajaran Sahih Bukhari, sehingga saya sengaja membuka Qawaidul Arba, Suluh Sitta, Suluh Thalatha. Ini dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kata beliau, ya, wa in kanat matluba wa fiha fa'idatun. Padanya kalau membaca mutala'ah, termasuk mendengar audio, ya ini apa? Ada faedahnya tentunya. Lakinna la takfi, tapi ini belum cukup. Ya, jangan hanya andalkan itu. Wa la yakfi al-iktisar 'alayha. Ya. Ini tidak cukup kalau hanya kita terbatas kepada kita yang baca sendiri, menelaah sendiri, mendengar sendiri. Tidak cukup. Wala yajuzu at-talmudz 'ala al-kutubi kama huwa al-waqi' fi hadzal waqti. Tidak cukup kalau kita hanya at-talmudz 'ala al-kutub. Artinya at-talmudz 'ala al-kutubi hanya membaca secara otodidak. Dia baca sendiri. Dia pahami sendiri. Ya, ini tidak benar. Nah, tapi kalau dia duduk di majlis, dia bisa tanyakan pada saat majlis selesai. Nah, dia bisa dialog langsung kepada gurunya, syekhnya ataupun ustaznya. Nah, karena at-talmudz 'ala al-kutub khatirun jidda, karena belajar terhadap kitab-kitab saja itu secara otodidak itu sangat berbahaya. Yahsul minhu mafasidu, akan keluar darinya, muncul darinya mafasid, begitu banyak kerusakan. Wa ta'alum, dan juga ta'alum, artinya ta'alum merasa pandai, merasa pintar. Adarru minal jahli, yang lebih berbahaya daripada orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Li'anna al-jahil, karena orang-orang yang jahil dari kalangan orang-orang awam, ia arifu annahu jahil, dia tahu bahwa dia jahil. Wa yakifu inda haddihi, dan dia akan terhenti pada batasannya. Lakinna al-muta'alim, tapi orang-orang yang muta'alim, merasa dirinya alim, dia akan tajarru, lancang berbicara. Ulama sudah memberikan fatwa, kemudian dia memberikan fatwa yang lain yang belum ada para ulama mendahulunya. Ini bahaya. Nah, oh, kita tidak butuh ulama, kita hanya butuh dalil. La haula wala quwata illa billah. Ini muncul, ini ucapan-ucapan dari sebahagian orang-orang. Ya, ulama berfatwa itu dengan dasar dalil. Ya. Nah, dia kadang muncul istilah, kita tidak butuh fatwanya si fulan, si alim fulan, kita hanya butuh dalil. Memangnya para ulama ketika berfatwa, tentunya kita masuk ulama adalah ulama kita, ulama ahlus sunnah, mereka itu fatwanya di atas dalil-dalil. Ya. Nah, jadi lakinnal al-muta'alim, tapi orang-orang yang muta'alim memang dirinya alim, yara annahu alim, dia akan melihat dirinya bahwa dia seorang alim. Fayuhillu maharram Allah, sehingga dia pun bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wayuharrimu mahalallah, dan dia bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wayatakallamu, kemudian dia berbicara. Wayakulu ala Allahi bila ilmin, kemudian dia mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Fal mas'alatu khatiratun jidda, maka permasalahan ini sangatlah besar, sangat bahaya. Ya, fal mas'alatu khatiratun jidda. Masalah ini, itu masalah belajar sendiri, membaca sendiri, dengar sendiri. Naam, tidak mau duduk bermajlis. Ini kata beliau sangat berbahaya, karena dia akan melihat dirinya bahwa dia sudah merasa alim. Dan kalau dia sudah merasa alim, maka dia pun akan mengabaikan fatwa-fatwa para ulama dia, yang dibangun di atas dalil, sehingga mereka pun berani mengatakan seluruhnya salah itu. La haula wala quwata illa billah. Naam. Kita hanya butuh dalil. Kita tidak butuh fatwa para ulama. Ini kadang muncul dari sebagian orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku penuntut ilmu, mengaku ustaz. Dan ini semua bentuk ta'alum, bentuk merasa dirinya bahwa dia seorang merasa alim. Fal ilmu la yukhadhu min al-kutubi mubasharatan. Ilmu itu tidak diambil dari kitab-kitab secara langsung. Innamal kutubu wasail. Kitab itu wasilah, pengantar. Amma hakikatul ilmi, adapun hakikat ilmu itu, fa inna tukhadhu anil ulama, diambil dari kalangan para ulama, jilan ba'da jilin, yang diambil secara dari satu generasi ke generasi berikutnya. wal kutubu innama hiya wasailu li talabil ilmi, dan kitab-kitab yang ada adalah wasilah pengantar untuk mengantarkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Naam. Semoga apa yang kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Hafizahullah Ta'ala bermanfaat bagi kita semua, dan siapa saja yang sampai kepadanya bacaan ini ataupun apa yang boleh disebutkan dalam syarahnya terhadap ucapannya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimat ta'allum thalath hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.